Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah mabad. Ikhwanabitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Adab, kitab seputar masalah adab. Bab yang ke-84, Babul Hayai wa Fadlihi walhasi ala takhalluqi bih. Bab tentang al-haya, malu, keutamaannya dan anjuran untuk memiliki akhlak sebagai seorang pemalu. Taibarakum. Sebelum kita membahas hadis-hadis tentang masalah ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang al-haya, sifat malu. Yang pertama, al-haya'u naw'ani, sifat malu itu ada dua macam. Al-mahmud wal-madmum. Yang pertama, sifat malu yang terpuji. Al-mahmud. Yang kedua, sifat malu yang tercela. Al-madmum. Apa ciri-ciri sifat malu yang terpuji dan apa ciri-ciri sifat malu yang tercela? Wal mahmud, la yamna'u minal haq. Sifat malu yang terpuji itu adalah sifat malu yang tidak sampai meninggalkan kewajiban atau yang benar. Wal madzmum yamna'u minal haq. Sedangkan sifat malu yang tercela adalah sifat malu yang sampai meninggalkan kewajiban atau kebenaran. Taib, barakallahu fikum. Untuk lebih jelasnya, maka kita bahas yang kedua tentang suwarul haya al-mahmud. Contoh-contoh sifat malu yang terpuji. Untuk memperjelas perbedaan dua macam sifat malu tadi, antara yang terpuji dan yang tercela. Di antara bentuk atau contoh sifat malu yang terpuji adalah al-haya'u minallahi ta'ala, sifat malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. malu, dapat nikmat yang banyak tapi masih kurang dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang syukurnya, masih kurang bagus ibadahnya, ya. Nah, atau malu untuk berbuat maksiat. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya sifat malu yang terpuji. Termasuk contoh sifat malu yang terpuji ialah al-haya'u minal malaikah. Malu terhadap para malaikat. Khususnya malaikat yang mencatat amal kita. Malu kalau sampai amalan yang dicatat itu adalah amalan jelek, sehingga terus berbuat baik. Ya, malu dicatat sama malaikat, ya. Nah, ini juga contoh malu yang terpuji. Termasuk contoh malu yang terpuji adalah al-haya'u minan nas. Malu terhadap manusia. Kalau sampai ucapannya jelek, malu. Kalau sampai tindak tanduknya enggak sopan, jelek, malu sama manusia, ya. Kalau sampai dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, malu sama manusia, sama temannya atau sama tetangganya atau yang lain, ya. Sehingga dia berusaha untuk berbuat yang baik dan yang terbaik. Nah, ini juga termasuk bentuk sifat malu yang terpuji. Termasuk contoh sifat terpuji yang sifat malu yang terpuji ialah al-haya'u minan nafsi. Malu terhadap diri sendiri. Nah, malu kalau sampai namanya tercoreng. Malu kalau sampai direndahkan. Malu kalau sampai dijauhi gara-gara melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ya. Sehingga dia pun untuk menjaga nama baik dirinya, dia malu melakukan tindakan yang tidak terpuji dan berusaha untuk berbuat baik. Namanya malu yang terpuji. Termasuk contoh malu yang terpuji ialah al-haya' minal walidain. Malu terhadap kedua orang tua. Dia enggak berani berbuat yang jelek, enggak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Takut nanti nama orang tuanya jelek. Orang tuanya nanti malah nama baiknya tercemar. Nah, sehingga dia menjaga diri dari perbuatan yang terlarang dalam rangka menjaga nama baik kedua orang tuanya. Dia malu kalau sampai kedua orang tuanya apa ini direndahkan karena perbuatannya, sampai orang tuanya dicela hanya karena ulah dia, ya. Nah, minta sifat malu yang terpuji. Termasuk contoh al-haya al-mahmud ialah al-haya minadh-dhaif. Malu terhadap tamunya. Berusaha untuk menghormati tamu, berusaha untuk menyambut tamu dengan baik. Malu kalau sampai ada tamu, tamunya dibiarkan terlantar, tamunya enggak diurusi. Nah, sehingga dia berusaha untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu. Nah, semuanya itu bersumber dari sifat malunya, dan malunya tadi menghasilkan sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Maka itu adalah contoh-contoh al-haya al-mahmud, malu yang terpuji. Yang ketiga, contoh-contoh malu yang tercela, suarul haya al-madmum. Di antara contoh malu yang tercela adalah al-haya'u fi talabil ilmi. Malu dalam menuntut ilmu. Diajak taklim enggak mau, malu aku ya. Nah, aku belum berani pakai jubah. Hanya enggak mau taklim. Ya. Enggak mau belajar. Nah. Malu sama yang lain. Malu nanti aku dikatakan soalim, hanya dia enggak mau belajar, nah malu. Ya. Di rumah aja lah. Bantu abi, nah bersih-bersih, daripada aku kalau belajar nanti diejek sama teman-teman. Temannya al-haya fi talabil ilmi. Malu yang tercela. Karena dengan malunya tadi dia meninggalkan sesuatu yang baik. Termasuk contoh malu yang tercela ialah al-haya fi da'wa ila Allah. Malu dalam berdakwah ke jalan Allah. Malu untuk menyampaikan yang benar. Malu untuk ngajak temannya berbuat baik. Malu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, malu semacam itu malu yang tercela. Kenapa? Karena kalau semuanya punya sifat malu seperti ini, juga ada yang mau tampil menyampaikan kebenaran, gak ada yang mau memberi nasihat, gak ada yang mau ngajak kepada kebaikan, gak ada yang melarang dari kemungkaran, ya rusak semua, ya. Nah, seperti itu. Ayo, tampil, kasih nasihat tausiah kepada teman-temannya. Malu aku. Itu tercela, Mas. Nah, tercela, ya. Nah, tampil saja, ya. Sedikit tapi bermanfaat, ya. Nah, barakallahu. Termasuk contoh malu yang tercela ialah al-haya fi ibadah. Malu untuk beribadah. Diajak sholat ke masjid, malu aku, ya. Nah, nanti diajak sama teman-temanku, wah, so alim itu. Hanya gak keluar masjid. Nah, malu kalau puasa, mau temennya yang lain gak puasa, ya. Nah, apa kata teman-temanku nanti kalau aku puasa, ya. Nah, malu untuk melakukan amal sholih. Ini semuanya termasuk malu yang tercela. Barakallahu, jelas ya. Berarti dari contoh-contoh tadi kita bisa mengetahui bahwa kalau malu yang terpuji itu adalah malu yang menyebabkan orang tadi melakukan sesuatu yang baik, tidak meninggalkan kewajiban, tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Sebaliknya, malu yang tercela adalah malu yang menyebabkan orangnya tadi meninggalkan yang baik, meninggalkan kewajiban. Nah, barfikum. Ya sama-sama istilahnya malu. Lalu bagaimana dengan al-haya atau bi'i? Malu yang sifatnya bawaan. Dari sononya. Malu, ya. Malu ketemu sama orang. Ya. Malu, ya. Kalau seandainya dia diomongi sama orang. Malu untuk tampil di depan umum. Ya. Malu menghadapi pejabat-pejabat. Malu. Malu, ya. Jawabannya, malu yang bersifat tabii. Ini adalah malu yang dengan malu tadi itu tidak menimbulkan efek peningkatan keimanan. Walladzi la yakunu lahu mansa imani. Malu itu dikatakan malu yang sifatnya tabiat. Jika rasa malunya tadi itu tidak berdampak pada apa ini? Peningkatan keimanan. Semata-mata dia menghindar dari sesuatu yang dia khawatir atau takut atau gak pede melakukannya, begitu saja ya. Nah, malu pakai baju baru nanti diejek sama teman ya. Nah, malu didatangi sama abinya ketika main sama temennya, ya kan? Nah, ngapain sih bingung sini? Aku malu sama temanku. Nah, itu namanya tabiat. Tidak memberi efek atau dampak peningkatan kualitas iman. Ya, malu-malu semacam itu, ya mubah, ya mubah. Yang dianggap terpuji itu kalau sampai berdampak pada peningkatan kebaikan, peningkatan manfaat, peningkatan keimanan. Dianggap tercela kalau sampai membuat imannya jatuh, membuat dia meninggalkan yang baik. Jika semata-mata tabiat, ya mubah. Gak ada pujian, ya gak ada apa ini, celaan ya. Bahkan hal itu kalau dibiarkan bisa menjurus kepada sifat al-jubn, al-jabal, pengecut. Nah, kalau sudah punya sifat pengecut, mental-mental pengecut, nah ini dia tidak akan bisa balak berbuat yang lebih baik untuk dirinya, ya. Nah, suruh jualan sama bapak ibunya, malu aku. Jualan ini, jualan itu, ya. Tabiat ya, bukan Mahmud, bukan Madmum ya. Nah, terus mau jualan apa? Ya yang keren sedikit lebih, gitu. Masa jualan gorengan, gitu, malu ya. Disuruh kerja sana, malu bi. Kerja kok jadi pegawai cuci mobil, ya. Nah, lain kalau kerja di bengkel mobil keren, kalau nyuci mobil gini malu. Nah, itu kaitannya dengan malu apa ini? Tabiat. Tapi kalau hal itu terus dia lestarikan, dia pelihara, maka akan menimbulkan efek negatif berupa apa ini? Sifat jabal, pengecut, ya. Jadi malu jualan, malu kerja, malu untuk tampil. Nah ini, ya. Wahirnya apa ini? Di rumah terus mengurung diri, ya, sehingga dunia itu terasa sempit bagi dia. Kenapa? Dunia itu cuma selebar ukuran kamarnya. Padahal dunia itu luas, bumi Allah luas, ya kan? Nah, seandainya dia meninggalkan sifat malu tabiatnya tadi, dia akan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk dia dan orang lain. Paham ya? Nah, tapi kalau sifat malu yang terpuji memang perlu dilatih ya. Dilatih, dikembangkan. Adapun kalau sifat malu yang tercela, ya memang jangan dilatih ya, tapi harus segera apa ini? Ditinggalkan. Barakallahu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan beberapa hadis tentang masalah ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Hadis yang ke 681. Qala rahimahullah an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar'a ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki dari Ansar yang menegur saudaranya karena malu. Maka Rasul SAW bersabda, biarkan saudaramu tadi, karena malu itu termasuk bagian dari keimanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Di sini menunjukkan bahwa seorang laki-laki dari sahabat Ansar ini menegur saudaranya yang memiliki sifat malu. Dalam keadaan sifat malu yang dimiliki oleh saudaranya tadi bagus, Mahmud, ya. Nah, terjadi kesalahpahaman. Maka Rasul meluruskan pemahamannya. Biarkan saudaramu punya sifat malu seperti itu. Karena sifat malu yang ia miliki termasuk bagian dari keimanan. Apa begitu? Karena malu yang termasuk bagian dari keimanan ialah malu yang menyebabkan pertambahnya keimanan. Berarti saudaranya tadi itu malunya adalah malu yang mahmud. Nah, kalau punya malu yang mahmud ya jangan ditegur, ya, tapi harus dikasih dorongan. Paham ya? Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-682. Qala rahimallahu an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u khairun kullu au qala al haya'u kullu khair, rawahu al Bukhari. Dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, malu itu mendatangkan kebaikan seluruhnya. Atau beliau bersabda, malu itu seluruhnya mendatangkan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, al-haya yang dimaksud dalam hadis ini ialah al-haya al-mahmud, malu yang terpuji, yang mana efek dari malu yang terpuji ini seluruhnya baik, seluruhnya mendatangkan kebaikan. Barakofikum lil fardi wal mujtama, baik untuk individu maupun masyarakat. Nah, karena malu yang terpuji menyebabkan orang tadi melakukan tindakan yang terpuji, meningkatkan kualitas apa ini, imannya, ya, berusaha untuk menjaga sopan santun, berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dirinya malu atau dipermalukan. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-683. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman itu ada 73 atau 63 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah cabang dari keimanan. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al bid'u bi kasril ba wa yajuzu fathuha wa huwa min ats-tsalatsah al-'ashara. Lafaz bid'un tadi ba-nya bisa dikasrah, bid'un, boleh juga di fathah, bad'un, yakni hitungan 3 sampai 10. Wa syu'bah al-qit'ah wal khoslah. Syu'bah itu cabang, potongan. Wal imatah al-izalah, imatah artinya menghilangkan, menyingkirkan. Wal adama yu'di, Al-adha segala sesuatu yang mengganggu. Kehajar seperti batu, wasyauk, duri, wetin, tanah, waramat, kerikil, wakodar, dan kotoran. Wanahwi dalik dan yang seperti itu. Nah, dalam hal ini cukup jelas faedah tentang masalah malu. Bahwasanya malu yang terpuji termasuk bagian dari keimanan. Berarti semakin bagus iman seseorang, maka semakin memiliki malu yang terpuji. Ya. Nah. Semakin bisa mengendalikan dirinya, semakin bisa menata dirinya, semakin bisa menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang menyebabkan dia nanti dipermalukan, yang menyebabkan dia menjadi apa ini, orang yang rendah. Barakalakum. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, semakin tipis iman seseorang, semakin lemah iman seseorang, maka akan semakin tipis dan lemah malu yang terpujinya, dan semakin kuat malu yang tercelanya tadi. Ya, nah, orang kalau malu tapi sifat malunya tercela sampai meninggalkan kewajiban, tidak mau berbuat baik, alasannya malu, berarti dia dalam kondisi imannya tipis, imannya lemah. Nah, kita lihat aja ya. Nah, diajak sholat jamaah masjid gak mau, alasannya malu, berarti dia sedang lemah imannya ya. Nah, diajak untuk taklim menimba ilmu agama, dia gak mau, malu, dia sedang apa ini, lemah imannya. Diajak untuk berteman dengan teman-teman yang baik, meninggalkan teman-teman yang jelek, alasannya malu, ya. Nah, kurang akrab, enggak malu, ya. Nah, berarti dia sedang apa ini, lemah imannya. Begitu. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan, bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan, nah, menjadi dalil tentang berkurangnya keimanan. Karena sesuatu itu kalau bisa tambah, berarti bisa mengalami apa ini? Penurunan, ya kan? Nah, dan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Di sini disebutkan yang paling tinggi, yang paling utama ialah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yakni tauhid yang paling tinggi. Kenapa? Karena amalan sholih apapun, yang kecil maupun yang besar, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertauhid. Dan apapun dosa yang dia lakukan, selama dia bertauhid dan mati dalam kondisi seperti itu, maka Allah masih berkenan untuk mengampuni semua dosanya dengan sebab tauhidnya tadi. Bahkan di dalam hadis yang sahih, bahwa kalimat tauhid ini jika ditimbang, ya, dengan seluruh yang lain, maka yang paling berat adalah kalimat tauhid. Amalan-amalan yang lain ditimbang, dibandingkan dengan tauhid la ilaha illallah, itu masih berat timbangan tauhid la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan, yakni nilai keimanannya sedikit. Bukan berarti orang tadi imannya lemah, bukan, tapi dia dapat poin yang sedikit karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dianggap remeh, walaupun yang paling bagus, walaupun apa ini bagus. ada batu tinggal di tendang saja pakai kaki, dipinggirkan, ya kan? Nah, sudah dapat poin keimanan, ya. Wadah duri atau paku kecil tinggal diambil, sudah dapat apa? Poin keimanan, tapi poinnya kecil. Tapi kalau la ilaha illallah diaplikasikan, diamalkan dengan baik, itu poinnya tertinggi. Ya, jangan salah paham. Ada orang nyingkirkan batu atau duri atau gangguan dari jalan, wah iman Anda lemah, paling rendah ini. Nah, enggak, salah ya. Tidak demikian maksudnya, ya. Dia dapat poin keimanan yang paling rendah. Bukan berarti imannya sedang lemah, ya. Nah, itu menunjukkan tingkatan keimanan itu berbeda-beda. Adapun penyebutan iman itu 73 atau 76 cabang. Ini bukan pembatasan, ya. Nah, untuk mengetahui rinciannya cabang-cabang keimanan bisa dibaca kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Dalam kitab itu menjelaskan hadis ini. Dirinci cabang-cabang keimanannya itu, ya, sampai 73. Ya. Nah, tapi itu semua adalah hasil istiqra, hasil penelitian, tidak pembatasan. Artinya kalau ada yang meneliti dan dapat hasil yang lain, maka masuk juga dalam cabang keimanan. Intinya, setiap sesuatu yang baik menurut syariat termasuk bagian dari keimanan, apapun namanya. Begitu. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-684. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis perawan, ya, yang selalu tinggal di kamar, enggak keluyuran. Yang sudah dipingit oleh suaminya. Maka jika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami bisa mengetahui perubahan wajah beliau. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Qala al-ulama haqiqatul haya khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min al-taqsir fi haqqi dirhaq. Para ulama mengatakan malu yang terpuji itu ialah akhlak yang dengannya kita meninggalkan yang jelek, kita tidak mengurangi hak dari orang-orang yang punya hak. Wa rawaina an Abil Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, kami juga meriwayatkan ucapan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, beliau berkata, al haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'am wa ru'yatut taqsir fa tawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an. Wallahu a'lam. Malu yang terpuji itu adalah malu ketika melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak, kemudian dia melihat kekurangan yang ia lakukan dalam memenuhi Allah. Maka sikap yang timbul dari hasil renungannya tadi disebut dengan apa? Haya, malu. Masya Allah, Allah memberi nikmat yang banyak. Ya Allah, aku kasih rezeki ini dan itu. Ya Allah, ibadahku masih jelek. ibadahku masih kurang, imanku kacau, ketakwaanku juga masih perlu dipertanyakan, ya. Malu aku. Ah, ya. Gitu. Setelah lihat nikmat Allah yang banyak, kemudian melihat dirinya yang serba kekurangan, kemudian dia menyimpulkan, malu aku. Ya, nah, aku harus meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan. Itu adalah ungkapan al-haya yang terpuji. Nah, dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, terdapat faedah bahwasanya Rasul adalah orang yang paling pemalu. Jelas, beliau adalah orang yang paling pemalu. Kenapa? Karena malu itu adalah bagian dari keimanan. Sedangkan Nabi itu paling beriman, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas beliau adalah yang paling pemalu, begitu. Semakin kuat imannya, akan semakin pemalu orangnya dalam masalah malu yang terpuji tadi. Semakin lemah imannya, ya semakin lemah pula malu yang terpuji tadi, semakin tidak pemalu, ya. Na'am. Barakallahu. Di sini kemudian diungkapkan malunya Rasul itu lebih daripada malunya gadis perawan yang dipingit kemudian tinggal di kamarnya, ya. Na'am. Al-Adra itu gadis perawan yang masih belum pernah disentuh laki-laki, enggak pernah berhubungan dengan laki-laki, ya. Sehingga ketika menikah itu masih malu-malu sama suaminya. Ya, na'am. Enggak nyosor saja. Itu ya. Na'am. Begitu. Ketika dinadar saja, waduh, ya. Nah, kalau sekarang dinadar ya langsung nadar juga. Ya, na'am. Walaupun hal itu boleh, tapi kalau dia punya malu itu biasanya tertunduk. Sudah sah akad nikahnya, didatangi sama suaminya di kamarnya. Nah, dia memang enggak pernah kemana-mana, enggak pernah keluyuran, ya. Di rumah, ya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Dijepet tangannya sama suami itu. Aduh. Enggak berani dilihat, aduh. Ya, na'am. Ya, Rasul itu lebih pemalu daripada seperti ungkapan, ya. Bukan berarti Rasulullah itu seperti perempuan, bukan. Ya. Maksudnya itu tingkat malunya itu tingginya seperti tingkat malunya gadis perawan yang tidak pernah kemana-mana, enggak pernah kenal laki-laki, begitu, ya. Kemudian ketemu suaminya yang baru nikah, ya. Na'am. Tabiat malunya perawan tadi itu tinggi, sebagaimana malu terpuji yang dimiliki oleh Rasul tinggi, gitu, ya. Nah, berarti perumpamaannya itu dari sisi apa ini? Tingginya kualitas rasa malu. Yang satu malu yang terpuji, yang satu malu tabiat. Nah, secara tabiat kan manusia punya rasa malu kan, tapi kan kadar tinggi rendahnya kan berbeda. Nah, yang paling tinggi rasa malu tabiat itu dimiliki oleh gadis perawan yang gak pernah kemana-mana, gak pernah kenal laki-laki. Ya, nah, di kamar, jaga diri, ya. Nah, itu paling tinggi rasa malu tabiatnya. Sebagaimana Rasul paling tinggi predikat malu yang terpujinya. Gitu loh, ya. Taibar kofikum. Di sini juga terdapat faedah yang perlu kita catat, bahwa hukum asal wanita itu memiliki rasa malu secara tabiat lebih tinggi daripada laki-laki secara tabiat, ya. Nah, jika laki-laki menghadapi sesuatu itu berani, kalau perempuan menghadapi sesuatu malu, ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang disuruh maju suaminya, maju. Ya, istrinya di belakang suaminya, ya. Nah, kalau kebalik, suami suruh maju, kapan kamu aja, itu namanya the power of mak-mak itu, mak-mak yang terlalu pemberani tadi, ya, nah suaminya pengecut tadi itu ya, nah, jadi hukum asal seperti itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa kalau ada wanita yang memiliki rasa malu tabiat yang rendah, maka ini dampak negatifnya parah ya, besar dan menunjukkan tanda-tanda kiamat ya. Nah, perempuan itu bisa, harus bisa depan belakang, luar dalam, gitu. Menghadapi laki-laki siap, gitu. Tengkar sama laki-laki berani. Wah, ini tanda-tanda kiamat dekat ya. Nah, gitu. Ditampar suaminya, balas nampar, gitu. Diomel suaminya, balas ngomel, gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya emansipasi tadi itu menunjukkan rasa malu tabiatnya turun rendah. Ini efek negatifnya besar ya untuk masyarakat barakafikum ya. Enggak malu keluyuran sendirian, enggak malu kesana kemari, enggak malu menutup membuka auratnya dan lain-lain, itu menunjukkan kerendahan, bukan sesuatu yang terpuji. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji, dan semoga Allah taala menjauhkan kita dari al-haya al-madmum, malu yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.